بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, diridai, dimuliakan dan dilindungi Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat Nabi SAW. Bab yang pertama, keutamaan atau diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Halaman 141, hadis nomor 6126. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad bin Abi Umar al-Makki قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أن يزيد وهو بن كيسان أن أبي حازم الأشجعي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Ini hadis keutamaan yang luar biasa pada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Keutamaan yang mungkin yang bukan saja mungkin, tetapi sudah tidak ada tandingannya dari generasi sahabat, apalagi setelah mereka. Ya. Semangatnya beribadah, banyaknya jenis ibadah yang dia lakukan, walau dalam waktu yang singkat. Ya. Ketakwaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Ini pertanyaan Nabi. Siapa di antara kalian yang pagi-pagi ini, ya, yang berpagi-pagi di hari ini berpuasa? Maksudnya saat itu, saat pertanyaan ini di waktu pagi. Ya. Asbaha minkum al-yawma sa'iman. Barang siapa di antara kalian yang pagi-pagi ini di hari ini berpuasa? Jadi ketika ditanya itu dia sedang berpuasa. Dan pertanyaan itu dilontarkan oleh Nabi di pagi hari. Ya, belum lama hari berlalu, di hari tersebut masih pagi hari, Nabi menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti atau mengiringi jenazah? Ya, mengiringi jenazah. Kata Abu Bakar, saya. Sudah dua. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi orang miskin makan? Waktunya masih pagi. Ya. Lalu Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, yang keempat, siapa di antara kalian hari ini menjenguk orang sakit? Ya. Faqala Abu Bakrin ana. Kata Abu Bakar, saya. Berpuasa, mengiringi jenazah, memberi makan fakir miskin, menjenguk orang sakit. Empat amalan, empat ibadah ketaatan yang sudah dilakukannya mesti hari masih pagi. Jadi kan kalau negeri kita tidak selamanya orang meninggal dunia, tidak kan setiap hari. Tetapi dia tahu momentumnya, dia cepat tanggap, ya, dan dia peka terhadap sekitarnya. Jadi ibadah-ibadah ini tidak dia biarkan lewat begitu saja. Ketika ada kesempatan dia langsung mengerjakan. Ini yang membuat dia mampu mengumpulkan empat amalan yang luar biasa, tinggi keutamaannya, mulia di sisi Allah, walaupun hari masih pagi. Ya. Kebetulan hari itu ada orang yang meninggal. Ya. Dan ada juga orang yang sedang sakit. Tentunya setiap hari kita berpagi pasti ada orang sakit. Ya. Tidak akan mungkin kosong rumah sakit dalam setiap hari. Satu hari saja ada rumah sakit yang kosong, tentu tidak ada. Itu yang baru yang sampai di rumah sakit, yang di rumah, ya. Jadi tentu keutamaan ini juga luar biasa dan Abu Bakar mengerjakannya. Kemudian memberi makan fakir miskin ini tentu tidak akan mungkin kosong juga sama dengan yang sakit ini. Ya, hari-hari kita dari orang-orang miskin, karena di sana sini banyak orang miskin. Jadi dia setiap harinya memang sudah punya program untuk memberi makan fakir miskin. Ya. Dan dia tidak menundanya. Sampai siang hari atau sampai petang hari. Dari pagi dia sudah mengerjakannya. Ya. Kemudian yang mengiringi jenazah sudah, kemudian berpuasa. Ya, berpuasa. Bisa jadi puasanya puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini sangat banyak. Puasa sunnah yang rutin ya, seperti Senin Kamis ya, atau puasa 3 hari 1 bulan atau dia puasa Daud bisa jadi ya, tetapi ketika Nabi menanyakan ini dia sedang berpuasa memang ya. Ya, jadi ini luar biasa dan yang sangat luar biasa adalah pernyataan Nabi di ujung hadis. Apa kata Nabi? Majtama'na fi imri'in, tidaklah empat perbuatan tadi berkumpul pada seseorang, tidaklah empat amalan tadi terkumpul pada seseorang illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Ya, kecuali dia pasti masuk surga. Kepastian masuk surga di sini maksudnya bukan masuk surganya, karena setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Ya, setiap orang yang beriman meninggal dunia pasti masuk surga. Tetapi yang dimaksud dengan kepastian masuk surga ini tanpa hisab. Ya, tanpa hisab sebagaimana jelaskan oleh Al-Qadhi Al-Iyad, Qadhi Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, dia mengatakan maknahu, kata Al-Qadhi sebagaimana dinukilkan oleh An-Nawawi, maknahu daqala al-jannata bila muhasabah wala mujazat ala qabihil a'mal. Ya. Maksud dari masuk surga di sini adalah tanpa penghisaban dan tanpa dibalas atau tanpa ditimpakan kepadanya hukuman dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Bukan dia tidak bersalah. Bukan dia tidak berdosa. Ya, karena semua kita berdosa, tetapi dosa-dosa itu tidak dihisab oleh Allah. Karena amalan-amalan yang terkumpul pada dirinya tadi, seperti juga dari pada 70 ribu umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. 70 ribu dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW, Kemudian Nabi di ujung hadis yang itu, setelah para sahabat ramai memperbincangkan tentang siapa atau apa kriteria 70 ribu dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang mengatakan ini orang yang pertama-tama masuk Islam dari para sahabat. Lalu ada yang mengatakan mereka yang lahir dalam keadaan muslim, beriman, kemudian berkembang, tumbuh dalam keadaan beramal dan beriman dari anak-anak para sahabat. Nah, saat mereka sedang memperbincangkan kriteria atau saling memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan kemungkinan-kemungkinan, menurut mereka keluar Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka kembali. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri mereka yang 70 ribu umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Humul ladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladhina la yastarqun. Nanti saya akan jelaskan. Humul ladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri-ciri yang juga dimiliki oleh mereka. Yang pertama yaitu yang tidak meminta ruqyah, yang minta diruqyah. Ya. La yastarqun, meminta diruqyah. Dia sakit tetapi dia bisa jadi meruqyah dirinya sendiri, ya. Dan tidak mengurangi, tidak ingin mengurangi ketawakalannya kepada Allah dengan ada sedikit harapan pada manusia. Karena orang yang meminta diobati berarti dia ada harapan yang orang yang dimintainya untuk mengobatinya itu menyembuhkan, memberikan kesembuhan, memudahkan kesembuhan. Ini yang tidak ada pada mereka. Kemudian wala yatatayyarun, tidak meyakini adanya tatayur atau tidak bertatayur. Ini juga hakikat dari tawakal, ya. Tidak menyandarkan nasib sial atau nasib baik pada makhluk, asalnya pada burung. Karena asal kata tatayur adalah ta'ir, burung. Jadi di masyarakat jahiliyah itu dahulu ada burung-burung tertentu yang bila mana mereka hendak melakukan sebuah pekerjaan, merencanakan sebuah perbuatan, lalu ketika melihat burung itu lewat atau hinggap di dekat rumah mereka, mereka menganggap ini sial dan mereka menunda atau mengensel, ya, membatalkan rencana mereka tersebut karena burung. Ini asal maknanya, ya, menganggap burung itu mendatangkan kesialan. Dan bisa jadi sebaliknya, bahwa burung tertentu mendatangkan kemanjuran atau keuntungan, bisa jadi nomor, angka, seperti yang pernah kita bahas. Di antara tatayur itu adalah menganggap sial angka, menganggap sial nama, menganggap sial kendaraan. Ya, menganggap sial kendaraan. Mobil ini semenjak saya beli, ya, sial-sial saja. Atau bahkan rumah, ya, bahkan letak rumah, bentuk posisi rumah atau tanah, ya, atau yang lain-lain, ya. Ini semuanya tatayur yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan ciri-ciri 70 ribu orang tadi itu salah satunya tidak meyakini adanya tatayur. Mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yaktaun. Ini sama dengan istirqa atau yastarqun. Salah satu bentuk pengobatan bangsa Arab atau masyarakat Arab adalah al-kay. Al-kayyu. Ya. Diambil kata kerjanya, iktawa, meminta dibuat, dilakukan kay atau diobati dengan cara kay. Wala yaktaun, yaitu pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Ada nanti titik-titik, ya, diletakkan di tubuhnya. Ini bentuk pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah atau orang Arab. Kemudian terakhir Nabi tutup empat ciri yang tadi, yang memang intinya adalah yang terakhir ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mereka. Nah, itu ciri-ciri yang dijelaskan oleh Nabi tentang 70 ribu umatnya yang masuk surga. Di sini ada ciri-ciri yang lain. Ya. Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, yaitu berpuasa, membiasakan atau merutinkan puasa sunnah, kemudian mengiringi jenazah, ya, kemudian memberi makan fakir miskin, kemudian yang keempat menjenguk orang sakit. Ini amalan-amalan yang luar biasa yang memang terkadang kita menganggap ini biasa, ya, menganggap biasa. Dan subhanallah, program menjenguk orang sakit ini harus dimarakkan, harus dimarakkan, karena memang banyak sekali faedahnya. Di samping ikut merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh saudara kita, dan ini adalah bentuk hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa kaum muslimin itu umpama hubungan mereka sama mereka umpama sebatang tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ya, bila mana satu dari tubuh mereka saja yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan. Perumpamaan itu yang kita tampilkan ketika menjenguk mereka, kemudian mendoakan mereka. Mendoakan mereka ini juga termasuk, bisa jadi di antara doa yang dipanjatkan ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyembuhkan. Karena doa ini juga termasuk ikhtiar. Doa termasuk ikhtiar. Ya, doa berdoa termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan bahkan dia sebab yang paling ampuh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ya, meruqyah yang pertama doa, tahurun insyaallah, ini doa tahurun insyaallah, doa semoga penyakit ini membersihkan, ya, membersihkan. Karena terkadang penyakit itu datang untuk membersihkan virus-virus yang lain, ya, membersihkan tubuh atau jasmani yang lain. Kemudian yang kedua, membersihkan dari dosa, karena memang musibah itu pembersih dosa, ya, sebagaimana jelas oleh Nabi SAW, sampai tertusuk duri saja pembersih dosa, tertusuk duri pembersih dosa. Ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Kemudian banyak lagi faedahnya seperti yang tadi, mengumpulkan ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena orang yang beriman, sekalipun tidak mengamalkan empat yang ada dalam hadis ini, tentu dia akan masuk surga. Karena syarat masuk surga itu kan iman. Ya. Syarat masuk surga iman. La yadkhulul jannata illa mu'min. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan banyak dalam Al-Quran menegaskan bahwa surga itu untuk orang yang beriman, yang bertakwa, dan neraka untuk orang kafir, yang sengsara. Ya, yang sengsara. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, ulaika hum syarrul bariyah, uiddat lil kafirin. Ketika Allah bercerita tentang neraka, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ya, disiapkan untuk orang kafir. Allah yang menyatakan demikian. Kemudian surga banyak, ya. Kemudian Allah juga menyatakan وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ. Adapun orang-orang yang sengsara, yang apa, maka tempatnya adalah neraka. Sengsara itu orang yang sengsara menurut keputusan Allah di akhirat nanti, maka tempatnya adalah neraka. Sementara surga tempat orang yang bertakwa, tempat orang yang beriman, sebagaimana dalam hadis tadi, la yadkhulul jannata illa mu'min. Ya. Uiddat lil muttaqin. Innal muttaqina mafaza, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, dan ayat-ayat yang lain sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi empat sifat tadi, ya, usahakan, ya, semua kita berusaha. Dan sangat luar biasa ini, saya sangat berbahagia ya ketika ada program-program mengunjungi ya di masjid kita ini. Ada dahulu sebelum pandemi kan kita terhalangi untuk mengunjungi orang di rumah sakit, ya bisa jadi hanya sekedar menyampaikan doa ketika disampaikan berita sefulan sakit, ya rasanya kita juga merasakan rasa sakit dan ya upayakan untuk mengikhlaskan hati ketika menyampaikan doa. Bila perlu tanyakan di mana mungkin nomor keluarganya atau nomor dia sendiri untuk kita langsung sampaikan kepadanya, ya agar doa kita itu sampai ke mereka. Bisa jadi begitu dan bisa jadi doa fi dhahril ghaib. Ya. Walaupun mungkin tidak dimasukkan ke grup-grup WA tetapi kita doakan, ya, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Doa kita untuk saudara-saudara kita yang sakit dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada siapapun saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini sedang sakit, ya. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, diberi kesabaran dalam menghadapinya, dan semoga yang sehat dijaga oleh Allah Jalla fi'ula. Dan ini keutamaan yang luar biasa, dan ini juga semacam rekomendasi dari Nabi bahwa Abu Bakar ya dijamin oleh beliau masuk surga dengan pernyataan ini, ya, dengan pernyataan ini. Dan ini sangat menunjukkan kemuliaan, keutamaan manakib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tidaklah berkumpul empat amalan itu pada seseorang kecuali dia pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 6127. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh. Saya tadi lupa, ingin menyampaikan tapi lupa, tentang mengunjungi orang sakit. Ya. Di Madinah ketika kita masih mahasiswa, ya, kita menyaksikan orang yang seperti ini. Ada teman kita yang sedang sakit, kemudian kita datang berkunjung. Ya. Saat kita berkunjung kepada ke teman kita ini, masuk seseorang mengucapkan salam. Ya, di kamar, di setiap kamar itu mungkin ada beberapa orang, seperti rumah sakit juga di sini. Ya, ada dua, ada tiga orang, ada empat orang, ya, tergantung kelasnya juga. Dia masuk, ya, kemudian dia tegak di depan pintu dan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian meminta maaf mengganggu dengan suara yang luar biasa, tidak keras, terdengar tidak keras dan terdengar oleh semua. Karena suasana dalam kamar itu kan tenang. Lalu dia mengatakan, saya datang untuk mendoakan kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, diangkat penyakitnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, mengasihi, menyayangi kalian. Setelah selesai doa-doa yang begitu banyak, kita yang sehat pun benar-benar terasa lapang dada kita mendengarnya, apalagi yang sakit. Ya. Kemudian dia pindah ke kamar yang satu lagi. Setelah itu pindah ke kamar berikut lagi, padahal tidak kenal dia satu pun orang dalam kamar itu. Ya. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu, hari berikutnya kita datangi kawan kita itu lagi, dan kejadian yang sama, datang orang yang sama. Berarti dia memang memprogramkan, ya, bisa jadi dua kali seminggu untuk datang ke rumah sakit untuk seperti yang dianjurkan oleh agama, mengunjungi dan mendoakannya, menghibur, memberikan harapan untuk sembuh dan seterusnya. Ya. Ini yang luar biasa. Makanya Nabi SAW memberikan, menyatakan dalam hadis yang sahih, hakul muslimi alal muslimi sittun. Ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Ya, salah satunya, idza maridha fa'adhu. Apabila dia sakit, saudaramu yang muslim itu sakit, maka jenguklah. Maka jenguklah dia. Jadi Nabi yang menyuruh. Dan keutamaan yang lain, iyadatul marid, mengunjungi, menjenguk orang sakit ini keutamaan yang luar biasa, dan bahkan merupakan salah satu sarana dari empat amal ibadah yang membuat seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi untuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Mendapatkan syafaat dari Nabi untuk masuk surga tanpa hisab. Itu yang teringat oleh saya tadi, kemudian saya sampaikan. Kita lanjutkan 6127. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani Sa'id bin Musayyib wa Abu Salamah bin Abdurrahman annahuma sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yasuqu baqaratan." Bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu. Qad hamala 'alayha iltafata ilayhi. Ya. Bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu. Qad hamala 'alayha iltafatat ilayhi al-baqara. فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. Ya. Ini cerita Nabi dan ini bukan dongeng. Ya. Nabi SAW mengatakan tatkala seorang laki-laki menyeret atau menggiring sapi betinanya. Ya. Yang mana di atas punggung sapi itu dia membawa barang-barang yang banyak. Ya. Membawa, maksudnya dia yang pemiliknya tadi mengangkut barang menggunakan sapi betina. Mengangkut barang menggunakan sapi betina. Ketika itu tiba-tiba sapi betina itu menoleh kepadanya. Iltafatat ilaih, memandang tuannya. Lalu dia berbicara. Siapa yang berbicara? Tuannya atau sapinya? Sapinya. Faqalat inni lam ukhlaq li hadha. Lalu dia berkata bahwa saya dicipta bukan untuk ini. Ya. Walakinni innama khuliqtu lil harthi. Akan tetapi saya dicipta untuk bercocok tanam. Ya, bisa jadi untuk membajak ya. Ya, digunakan untuk membajak, yang penting untuk bercocok tanam. Itu yang bisa dikatakan oleh sapi tadi. Karena dia protes. Masa dia dijadikan untuk mengangkat barang, padahal untuk transportasi sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Ya. Dan al khayl kuda, ya. Wal bighal keledai, ya. Kendaraan keledai yang di bawah kuda, kemudian unta, wal khayla wal bighala wal hamir, dan keledai. Bighal ya, baghlun, unta, ya, semacam kendaraan yang lain. Pokoknya jenis-jenis kendaraan disebutkan oleh Allah di sana. Litarkabuha, untuk kalian kendarai. Untuk kalian kendarai, untuk bisa jadi kalian mengendarainya, kemudian kalian jadikan kendaraan untuk mengangkut barang-barang kalian. Apalagi keledai ini sangat kuat mengangkut. Ya. Keledai itu fisik atau postur tubuhnya saja yang kecil, tapi kekuatan mengangkutnya luar biasa. Makanya dijadikan perumpamaan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa dia pengangkut. Ya. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang disuruh membawa kitab, ya, maksudnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah untuk diemban, maksudnya diembankan mereka untuk mereka terapkan. Ya. Semalam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengerjakan, menerapkannya. Perumpamaan mereka yang sudah punya kitab, sudah punya tuntunan, mereka tidak membacanya, tidak mau memahaminya, apalagi untuk mengamalkan. Perumpamaannya seperti keledai tadi yang mengangkut kitab-kitab yang banyak. Di punggungnya banyak kitab, tetapi dia tetap dungu. Keledai ini kan perumpamaan hewan yang dungu. Ya. Padahal di atas punggungnya ilmu. Banyak sekali. Yahmilu asfara. Seperti tadilah, orang yang umat yang diturunkan oleh Allah, kitab kepada mereka yang isinya ilmu, mereka hanya punya saja kitabnya, tetapi tidak tahu apa. Jangankan isinya. Membaca lafaznya saja mereka tidak bisa. Padahal mereka punya Al-Quran, seperti sekarang kita Al-Quran punya semua orang. Ya, tetapi dia tidak mengerti apa isinya. Jangankan mengerti apa isinya, membaca tulisannya saja mereka tidak bisa. Bagaimana bisa mengerti? Nah, itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Jadi keledai ini bukan sekedar untuk tunggangan, tetapi dia juga untuk angkutan. Ya, untuk mengangkut. Nah, sekarang sapi betina yang dijadikan sebagai sarana mengangkut. Untuk mengangkut. Sama dengan mobil tumpangan digunakan untuk mengangkut barang. Ya. Di mobil tumpangan, manusia, tetapi untuk mengangkut barang-barang besar atau barang-barang berat. Ya. Tentu cepat sekali rusaknya. Nah, itulah yang diprotes oleh sapi betina ini dengan kata-katanya tadi. Masalahnya tentang Abu Bakar belum sampai di sini. Ya. Dan ini ceritanya kan kita juga mendengarnya. Kok bisa binatang berbicara? Ini berita dari Nabi menceritakan tentang seekor sapi betina protes kepada tuannya dan mengatakan berbicara. Mereka berhadap-hadapan. Sapinya melihat tuannya dan mengatakan, inni lam ukhlaq lihada walakinni khuliqtu lil harthi. Faqala an-nas subhanallah ta'ajjuban wa faza'an. Abaqaratun takallam. Mendengar berita ini, maka manusia-manusia akan mengucapkan subhanallah. Ya. Dengan penuh kagum atau heran, terkejut, sapi betina berbicara. Itu kan kita kan? Ya. Kita heran. Kadang-kadang mungkin kita, tidak mungkin lah. Tetapi keheranan itu yang diceritakan oleh Nabi. Banyak orang, banyak manusia ketika mendengar berita saya ini, ya, mengatakan subhanallah. Kenapa dia mengucapkan subhanallah? Ta'ajuban karena heran, faza'an karena terkejut, mungkin juga karena memustahilkan. Bisa jadi mereka tidak terlalu percaya. Bisa jadi mereka tidak terlalu percaya dengan berita ini. Tetapi perhatikan, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, fa inni uminu bihadza. Adapun saya, sesungguhnya saya beriman dengan ini. Wa Abu Bakrin wa Umar. Nah, ini dia masuk kepada keutamaan Abu Bakar. Orang-orang banyak meragukan berita tadi. Ada yang mungkin sedikit membenarkan lalu dia mengatakan subhanallah. Ada sapi yang berbicara? Ya. Mungkin orang semuanya seperti itu tanggapan pertama mereka dengan cerita ini, tetapi saya, sesungguhnya saya, kata Nabi, dan Abu Bakar dan Umar beriman dengan berita ini. Beriman bahwa bisa jadi sapi itu berbicara. Ya, meyakini berita yang disampaikan tadi, nah ini bagaimana Nabi benar-benar tahu tentang kondisi keimanan Abu Bakar. Masih hidup ini, Nabi SAW. Andai kata dia tidak mengetahui tentang keimanan Abu Bakar, atau bagaimana ketakwaan dan bersihnya hati Abu Bakar, tentu dia tidak akan menyatakan dia dengan Abu Bakar dan Umar. Karena isi hati manusia kan tidak ada yang tahu. Tetapi karena dekatnya Nabi dengan Abu Bakar, dekatnya dengan Umar, kenalnya Nabi dengan mereka berdua, maka dia menggabungkan Abu Bakar dan Umar kepada pernyataannya tadi. Bahwa saya sesungguhnya mengimani berita ini, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Kata An-Nawawi menukilkan perkataan para ulama, innama qala dhalika thiqatan bihima. Nabi mengungkapkan kata-kata tadi, sungguhnya saya beriman dengannya dan Abu Bakar dan Umar. Nabi mengatakan demikian karena dia benar-benar percaya kepada Abu Bakar dan Umar. Li'ilmihi bisidqi imanihima. Karena Nabi mengetahui jujurnya keimanan mereka berdua. Lurusnya keimanan mereka berdua. Wa kamali ma'rifatihima li'azimi sultanillahi wa kamali kudratihi. Karena Nabi tahu bahwa pengetahuan mereka terhadap kemahabesaran Allah, kemahasempurnaan kemampuan Allah, maka Nabi tidak akan meragukan bahwa mereka pasti percaya dengan berita ini. Ya. Tidak mungkin mereka mengatakan subhanallah, ada sapi betina bisa berbicara. Tidak akan mungkin mereka mengatakan demikian. Nah, ini pernyataan dari Nabi tentang keutamaan Abu Bakar sekaligus keutamaan Umar Ibn Khattab yang nanti babnya akan datang pada bab setelah ini. Ini hadis juga menunjukkan keutamaan siapa? Umar. Ya. Kata Nabi, fa'inni umin bihi. Sungguhnya saya mengimani berita tadi. Perbuatan sapi betina tadi diimani oleh Nabi karena ini berita tentang ghaib yang disampaikan oleh beliau tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin kejadiannya tuannya ini tidak mendengar, tidak memahami. Terkadang kan seperti itu. Ya, sapinya melihat ke tuannya dan mungkin nampak tanda-tanda untuk diberikan belas kasihan tetapi tuannya tidak paham. Pemiliknya tidak paham. Dan bisa jadi cerita ungkapan yang disampaikan oleh sapi itu yang diterjemahkan oleh Nabi. Ya. Diterjemahkan oleh Nabi. Bisa jadi memang dia berbicara dengan bahasa kita, manusia. Atau dia berbicara dengan bahasa dia, tetapi manusia tidak memahami. Dan manusia harus paham bahwa hewan itu ada fungsi-fungsi masing-masing. Ya. Ada fungsi masing-masing. Saya melihatnya. Orang yang di kampung saya ini, kejadiannya. Ya, kerbau-kerbau yang disiapkan untuk menarik bala. Kayu besar itu, kayu bala besar itu. Karena mereka menebangnya di dalam hutan. Dan mereka tidak akan mungkin bisa memikulnya. Dan mereka harus mencari sungai. Ya. Nah, dari puncak-puncak gunung, dari hutan yang jauh itu, untuk menariknya ke sungai, mereka menggunakan tenaga kerbau. Kerbau jantan yang besar. Dan bahkan makan minumnya pun mereka atur ya. Jadi makan apa minumannya kayak orang yang ingin bodinya. Apa itu? Telur luar biasa. Ya, putih telur dikasih. Kemudian susu juga. Pokoknya untuk memberikan fisik yang kuat kepada kerbau jantan. Tetapi tugasnya bukan itu. Tugasnya sebenarnya bukan itu. Bisa jadi kerbau yang digunakan untuk itu mengatakan kepada mereka, ini lam ukhlaq li hadza. Ya, saya dicipta untuk ya untuk kalian sembelih di Idul Adha. Ya. Untuk kalian gunakan untuk yang lainnya, untuk membajak sawah dan yang lainnya. Tapi untuk mengangkat kayu-kayu illegal logging ini tentu enggak. Bukan tugas saya, tapi mereka dipergunakan juga. Dan bahkan sangat berat kerjanya. Seperti juga contoh ya, monyet-monyet yang digunakan untuk penghasilan-penghasilan yang tugasnya dia cipta bukan untuk berhubungan dengan manusia, tapi terkadang manusia menggunakan mereka dan terkadang tidak diberi apa-apa. Ya. Topeng monyet itu terkadang kita melihatnya kasihan karena kalau dia memberontak maka dipukul-pukul sementara kebutuhannya tidak diberikan. Ya. Nah ini yang mungkin sama maknanya dengan berita dari Nabi SAW. Mungkin dia berbicara dengan bahasa dia tetapi manusianya tidak mengerti dan Nabi mengabarkan pernyataan mereka tadi, ucapan mereka tadi. Dan yang mengimani kalau berarti, kalau itu ucapan manusia ya, ini makna yang pertama tadi bahwa kerbau itu berbicara dengan bahasa manusia dan manusia pada tidak terlalu percaya dan mengatakan subhanallah ta'ajuban wa faza'an abaqaratun tatakallam, ada sapi betina bisa berbicara seperti manusia. Ya, mereka heran dan tidak percaya, tetapi kata Nabi, saya Abu Bakar dan Umar percaya ya akan ada sapi berbicara seperti bahasa manusia. Kemudian Nabi melanjutkan, Abu Hurairah mengatakan, qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallam baina ra'in fi ghanamihi ada 'alayhi adh-dhi'bu fa akhadha minha syatan fa talabahu ar-ra'i hatta istanqadaha min faltafata ilayhi adh-dhi'bu fa qala lahu man laha yawma as-sab' yawma laysa laha ra'in ghayri fa qala an-nasu subhanallah sama dengan yang tadi ya fa qala rasulullah sallam fa inni uminu bidzalik ana wa Abu Bakr wa Umar. Nabi bercerita tentang kasus yang lain. Bahwa ketika seorang pengembala, ra'in, mengembalakan kambing-kambingnya. Tiba-tiba diserang oleh seekor serigala. Ada alaihi dhi'bu. Fa'akhadha minha syah. Dan serigala tadi berhasil menangkap seekor kambing. Biasanya memang serigala ini mencari yang memisah-misahkan diri. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika menganjurkan kita untuk berkumpul bersama, bersatu. Ya, karena fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sungguhnya serigala itu memangsa kambing-kambing yang menyendiri. Kalau yang bergabung semuanya dia tidak berani. Apalagi kambingnya lebih besar badannya dari dia. Ya. Maka kambing yang tadi, penggembala kambing tadi, didapatkan satu ekor oleh serigala. Ya. Fatalabahu ar-ra'i hatta istanqadha min. Dan penggembala mengejarnya. Ya. Berusaha untuk menyelamatkan, akhirnya berhasil menyelamatkan kembali kambing yang hampir dimangsa oleh atau hampir dimakan oleh serigala tadi. Ya, berhasil ya. Ketika kambing itu berhasil ditangkap atau dikembalikan oleh penggembala tadi, maka serigala menoleh kepada penggembala. Faltafata ilaihi dhi'bu. Serigala melihat kepada penggembala, kemudian dia berbicara. Tadi sapi betina berbicara, sekarang serigala berbicara. Faqala lahu, lalu serigala bertanya, man laha yawmas sab' yawma laysa laha ra'in ghairi. Siapa yang akan mengurusinya? Maksudnya kambing-kambing seperti ini nanti. Pada hari ketika ada mangsa-mangsa yang besar. Sabu' itu hewan-hewan buas. Ya. Ya. Ini makna yang pertama. Hewan-hewan buas. Diserang oleh hewan buas. Akan ada tiba waktunya nanti. Serigala itu pengembala. Jadi pengembala. Kata dia. Siapa nanti yang akan yang mengurusinya, yang menjaganya. Ketika tiba hari diserangnya kambing-kambing itu oleh sabu', oleh hewan-hewan buas yang lain. Ya. Ini makna yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa yaumus sabu' itu yaumul qiyamah. Ya. Maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Jadi Allah memfungsikan serigala sebagai pengembala kambing-kambing itu nanti di hari kiamat. Ini makna yang kedua dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Bahwa serigala itu mengatakan saya sekarang memang memangsainya, tetapi nanti siapa yang akan mengembalanya, mengurusinya ketika datang hari kiamat? Selain dari saya. Selain dari saya. Jadi yang berhubungan dengan bab kita sekarang ini berbicaranya serigala. Dan mendengar berita ini tentu banyak orang yang tidak percaya sehingga mereka heran mengatakan subhanallah adzibun yatakallam. Apakah ada seekor serigala berbicara? Maksudnya berbicara seperti manusia. Lalu Nabi mengatakan, fa'inni umin bidhalika wa Abu Bakar dan Umar. Adapun saya, Abu Bakar dan Umar mengimaninya. Maksudnya mengimani bahwa bisa ada serigala yang berbicara seperti bicara manusia. Ya. Bahkan kita mengetahui ya, kalau tadi tanpa diajar. Kalau berita ini kan tanpa diajari. Dan dia mengerti apa yang diucapkannya. Ucapan manusia itu, sapi betina tadi dia mengerti. Karena dia sekarang berdialog dengan manusia. Saya tidak cipta untuk ini. Saya dicipta untuk membajak sawah, untuk bercocok tanam. Kata serigala, kambing-kambing ini nanti siapa yang akan mengembalakannya ketika datang hari kiamat selain dari saya. Jadi dia sekarang sedang berdialog dengan pengembala. Dan adanya hewan-hewan yang berbicara seperti bicara manusia, sekarang kita menyaksikannya. Burung beo, ya, kalau kata-katanya luar biasa. Ya, bisa jadi kita mendengar seakan-akan manusia. Walaupun dia tidak mengerti apa yang diucapkannya. Karena dia bukan sedang berdialog. Ucapannya tadi adalah proses latihan. Ya, proses latihan. Ya, proses latihan. Karena dilatih oleh manusia. Untuk mengucapkannya. Sehingga dia bisa mengucapkannya. Yang diulang-ulang terus. Sehingga dia mengucapkan. Assalamualaikum. Ya. Bisa jadi dia tidak mengerti. Ya. Bahasa itu. Karena dia bahasanya bahasa lain. Ya. Ini. kita melihat bagaimana bisanya hewan berbicara seperti bicara manusia walaupun dia tidak mengerti. Bila mana yang mengajarkannya berbicara seperti manusia itu penciptanya? Tentu tidak akan mungkin kita tidak mengimaninya. Jangankan yang punya mulut, yang tidak punya mulut saja bisa berbicara. Dia tidak punya lidah, tidak punya mulut, batu. Ya, Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, saya masih ingat ada batu di Mekah itu yang setiap saya lewat dia mengucapkan salam. Ya. Batu mengucapkan salam, dia carilah mulutnya akan ada. Sementara sapi ada, habibitin ada mulutnya, ada lidahnya. Serigala ada mulut, ada lidahnya. Tinggal Allah fungsikan lidahnya dengan bahasa manusia. Ya. Yang tidak punya lidah, tidak punya mulut, bisa berbicara. Ya. Yang tidak punya mata, sama sekali tidak punya mata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak punya mulutnya dan juga tidak punya lidah. Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan rintihannya, batang kayu, batang kurma di masjid Nabi SAW yang ketika itu sebelum dibuatkan mimbar, ya, Nabi SAW bertelekan di batang itu ketika tegak untuk menyampaikan khutbah. Nah, ketika Nabi pindah ke atas mimbar, dia bersedih. Dan terdengar rintihannya, rintihan sedihnya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW datang, kemudian dielus-elus oleh Nabi. Dan dia diam, kemudian Nabi SAW itu menyuruh untuk menebangnya. Sehingga dia tidak terdengar lagi rintihan karena berpisah dengan Nabi. Tidak punya mulut, tidak punya lidah. Ada rintihan isak-isaknya karena bersedih. Allah Maha Kuasa. Manusia saja bisa melatih burung beo untuk mengucapkan kata-kata manusia. Apalagi Allah penciptanya. Makanya Nabi SAW tegaskan, saya Abu Bakar dan Umar mengimani berita ini. Umin bidzalika. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan begitu juga keutamaan Umar. Kita lanjutkan. 6128. Berikut hadis yang berikutnya setelahnya. 6129. Dengan hadis yang terakhir ya. 6130. 6128 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail bin Khalid ani bin Shihab bi hadzal isnadi qissat asy-syati wadh-dhibi wa lam yadhkur qissat al-baqarah. Ya. Hadis sanad yang sekarang ini membawakan hadis hanya ujung hadis yang tadi. Itu tentang kambing dengan serigala tadi. Itu cerita yang kedua. Adapun tentang sapi betina, tidak ada dalam lafaz hadis yang sekarang sanadnya dibawakan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan, 6129. Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Abbad, qala haddathana Sufyan ibn Uyainah, qala ha'un wa haddathani Muhammad ibn Rafi', qala haddathana Abu Dawud al-Hafari an Sufyana kilahuma an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ma'na hadith Yunus an Az-Zuhri wa fi hadithihima dhikrul baqarati wash-shatiman wa qala fi hadithihima fa inni uminu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar wa ma huma thamma. Ini ada tambahannya. Sanadnya baru, bunyi hadisnya sama dengan hadis bukan yang sebelum ini tapi yang sebelumnya lagi. Yang di situ ada cerita tentang sapi betina dengan serigala dan kambing. Ya, ada kedua-dua ceritanya, di sini ada sedikit tambahan. Kalau yang tadi Nabi mengatakan fa inni uminu bihi wa Abu Bakar wa Umar. Di sini ada tambahan ana. Nah, ini penegasannya. Fa inni uminu bihi ana, ya, ada penegasan. Sungguhnya saya benar-benar saya mengimaninya. Berarti ada tambahan kata-kata ana di antara uminu bihi dengan Abu Bakar. Ini tambahan yang baru. Kemudian yang lebih luar biasa lagi tambahan di sini adalah wa ma huma thamma. Ketika Nabi mengatakan itu, dia tidak bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak bersamanya. Ya. Jadi Nabi mengucapkan ketika mereka tidak ada. Bukan untuk mengambil muka. Biasanya terkadang kan mungkin ada saja orang beralasan. Mungkin saja Nabi ingin memuji mereka berdua atau menghibur mereka berdua. mengatakan kata-kata fa inni uminu bihi ana wa Abu Bakar Umar, ternyata ketika itu Abu Bakar Umar tidak ada di sisinya, tidak di situ. Dia mengucapkan pernyataan ini di ketika Abu Bakar dan Umar tidak bersamanya, menunjukkan bahwa kemuliaan ini benar-benar kemuliaan, bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Ini tambahan dalam riwayat ini. Terakhir 6130 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin Abbad qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Mis'arin kilahuma an Sa'd bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sanadnya saja yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain tentunya, kemudian bunyi hadisnya sama dengan hadis yang ke-6127 tentang cerita adanya hewan berbicara dengan pembicaraan manusia, dengan bahasa manusia, dan Nabi mengatakan sungguhnya saya percaya beriman, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Dan semua hadis ini bercerita tentang sapi betina dan serigala ini adalah menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi menyatakan bahwa mereka beriman, mempercayai berita gaib tersebut, walaupun mereka tidak ada di sana, dan ini menunjukkan bahwa Nabi sangat kenal dengan keimanan mereka, dengan benarnya iman mereka, dan ini sekaligus membantah orang-orang yang merendahkan Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW menyatakan keimanan mereka, sementara mereka mengkafirkannya. Nabi mengatakan fa inni uminu bihi ana wa Abu Bakar Umar, sementara mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar tidak beriman. Ya, Abu Bakar Umar pengkhianat, merebut hak Ali bin Abi Thalib dalam khilafah. Ya. Dan seterusnya dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa, dan mereka bahkan subhanallah, saya teringat perkataan Abu Zur'ah Razi. Ya. Abu Zur'ah Razi, kalau tidak salah ya, karena sudah lama ini, dia mengatakan bila ditanyakan kepada umat Yahudi, ya, man khairu ahli millatikum, siapa di dalam agamamu orang yang paling mulia, ya, di dalam agama kalian siapa orang-orang yang paling mulia, maka mereka menjawab ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa. Ya. Ketika ditanya umat Nasrani, siapa di umat kalian ini yang paling mulia? Mereka pasti menjawab Hawariyu Isa. Ya. Sahabat-sahabat yang dikenal, sahabat Isa itu dikenal dengan Hawariyun. Ya. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian kata beliau, bila ditanya orang Rafidah, ya, siapa di umat Muhammad ini yang paling buruk? Pertanyaannya begitu. Man syarru ahli millatikum? Siapa dari umat Nabi Muhammad ini yang paling buruk, yang paling jahat? Maka mereka akan menjawab sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dari apa yang mereka tuturkan tentang penyimpangan-penyimpangan sahabat, keburukan-keburukan sahabat, apalagi Abu Bakar dan Umar, ini sangat luar biasa. Betapa nampak kebencian di dalam hati mereka. Bahkan sampai mengkafirkan, dan banyak tuduhan-tuduhan yang dusta mereka lontarkan untuk Abu Bakar dan Umar. Dan sementara Nabi mengatakan fa inni uminu bihi wa Abu Bakar dan Umar. Wa Abu Bakar wa Umar. Saya beriman dengannya dan beriman juga Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Nabi sendiri menyatakan demikian sementara mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak beriman. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Dan semua riwayat yang telah kita baca tadi, bila mana kita ringkas, banyak sekali keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang jelaskan dalam riwayat tadi, tapi itu semuanya yang riwayat yang telah kita baca itu hanya sebahagian saja. Dan ada sebuah tulisan, dan bukan hanya satu, banyak tulisan-tulisan tentang Abu Bakar. Ada sebuah kitab namanya Abu Bakar Siddiq, agak besar, banyak sekali lembarannya, yang mengumpulkan banyak keutamaan-keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan ini dalam Sahih Muslim ya, dan di dalam Sahih Bukhari juga ada keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang dikeluarkan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau disepakati oleh kaum muslimin bahwa beliau adalah manusia termulia setelah Rasulullah